Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwati fillah hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Rabiul Tsani tahun 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perkenan dan juga pertolongannya kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan kajian terhadap kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Sunnah wa Imam Ahli Sunnah, sebuah kitab kecil yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang Muslim di dalam meniti kehidupan beragamanya. Dan alhamdulillah di hari ini kita akan memasuki ucapan beliau, yaitu pada paragraf watarkul bida'i. Watarkul bida'i wa kullu bida'atin fahiyya dhalalatun. Watarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa'i. Wa tarkul mira wal jidali wal khusumat fid din. Di antara prinsip Ahlu Sunnah, prinsip akidah sunnah, di samping prinsip pertama yang kemarin kita pelajari adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegangi, diyakini oleh para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah wal iktida'u bihim. Maka prinsip yang kedua adalah tarkul bida'i, meninggalkan al-bida'. Al-bida' merupakan bentuk jamak dari al-bid'ah, meninggalkan segala perbuatan yang diada-adakan di dalam agama Islam, meninggalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipegang teguhi oleh para sahabat. Al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun penjelasan dari para ulama salaf kita. Ini merupakan prinsip penting di dalam beragama Islam, meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama Islam. Baik terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, dan berbagai sendi kehidupan beragama, semuanya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diamanahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat. Sebuah prinsip yang harus kita ketahui pula bahwa Islam ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempurna. Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah lengkap, telah paripurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat yang sangat agung, ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat mulia di dalam Islam. Al-yawma akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Lakum dinakum, untuk kalian wahai umat Islam, agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Ikhwati fillah hafizakumullahu taala, ayat ini kalau kita mau mempelajarinya menunjukkan bahwa yang namanya lengkap, sempurna adalah sesuatu yang tidak membutuhkan penambahan, yang tidak membutuhkan pengurangan. Itu namanya sempurna, lengkap. Maka Islam dikatakan lengkap adalah Islam yang tidak membutuhkan tambahan dalam perkara akidah, tambahan dalam perkara ibadah, tambahan dalam perkara ini dan itu. Tidak, namanya sempurna ya sudah. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada para sahabat, kemudian diajarkan kepada murid-murid sahabat at-tabi'in, diajarkan kepada murid-murid tabi'in, atba'ut tabi'in, demikian secara berantai hingga sampai kepada kita adalah lengkap, tidak membutuhkan ziyadah, tidak membutuhkan penambahan, dan demikian pula tidak membutuhkan pengurangan. Khadifillah rahimakumullahu ta'ala, begitu mulianya ayat ini sampai-sampai orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nah, merasa iri, merasa dengki terhadap kesempurnaan Islam. Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law anzalna alaina ma'syaral yahud, nam law anzalat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yaum aw yauma nuzuliha idan. Wahai Amirul Mukminin, di mana saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertindak sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Nah, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat, nam fi kitabikum, dalam ayat dalam kitab kalian, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka hari di mana turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya, hari perayaan, hari Id, menunjukkan mereka berbangga, bergembira dengan ayat tersebut. Nah, itu apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan athar, nah, kisah antara seorang Yahudi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, ada sebuah faedah yang perlu untuk kita pahami, bahwa orang-orang Yahudi mereka subhanallah berusaha untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an. Nah, membaca secara serius ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Qur'an, sampai-sampai si Yahudi tadi mendapati satu ayat yang luar biasa. Nah, kita sebagai seorang Muslim jangan sampai kemudian kalah dengan orang Yahudi tadi. Al-Quran yang diturunkan kepada kita, umat Islam, kitab suci yang diberikan kepada kita, umat Muhammad, tentu kita harus lebih semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk memahaminya, dimulai dari cara membacanya, dimulai dari menghafalnya, memahami maknanya, kemudian tafsirnya, dan berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Itu yang disebut dengan sempurna. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Salatatul Usul yang kita pelajari juga, beliau mengatakan apa? Bahwa Islam ini merupakan Islam yang sempurna, agama yang sempurna. La khaira, tidak ada kebaikan illa dallal ummata ilaihi, melainkan Rasul telah menunjukkan kebaikan tersebut kepada umat ini. Wala syarra illa hadzarahu minha. Dan tidak ada kejelekan kecuali Rasul telah memperingatkan umat ini dari kejelekan tersebut. Khotib fillah rahimakumullah taala, berarti apa? Berarti Rasul telah menyampaikan semua risalah, semua ajaran ini kepada umat. Tidak ada yang membutuhkan tambahan, baik dalam tata cara ibadah, dalam tata cara muamalah, dalam berakidah, semuanya telah lengkap. Faqad kufina, telah kita ini telah dicukupi dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu prinsip kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Ushulus Sunnah ini merupakan prinsip yang sangat penting. Tarkul bida'i, meninggalkan segala bentuk atau hal-hal yang diada-adakan di dalam agama Islam yang tidak ada contohnya. Dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengarkan dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan, beribadah dengan sebuah ibadah, berakidah dengan sebuah akidah, bermuamalah dengan sebuah tata cara muamalah, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka ibadah tersebut, amalan tersebut, akidah tersebut, muamalah tersebut akan tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, dalam urusan kami, yaitu urusan agama, liputi akidah, ibadah, dan seterusnya, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya, tidak ada asalnya dari agama ini, tidak datang dari penjelasan Al-Qur'an, tidak datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka tertolak. Maka ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad sebagai prinsip yang kedua, wa tarkul bida'i, meninggalkan perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua bid'ah, semua ajaran yang diada-adakan, semua perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya dari Rasul alaihi salatu wasallam, fahiya dhalalah. Maka tersesat. Sebuah kesesatan. Sering kita dengarkan dalam khutbatul hajah, menukil sabda Rasul alaihi salatu wasalam, fa inna asdaqal kalami kalamullah, sesungguhnya ucapan terbenar. Yang paling benar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka, na'udzubillah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, saat Rasul alaihi salatu wasalam menunaikan haji wada, atau di akhir-akhir hayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan sebuah wasiat, sebuah mau'izah. Sehingga para sahabat ketika mendengarnya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatu muwaddi'in, wahai Rasul, wahai utusan Allah, seolah-olah nasihat yang akan engkau sampaikan ini merupakan mau'izhah muwaddi'in, nasihatnya orang yang akan meninggalkan kami. Sebuah nasihat yang kata para sahabat, wajilat minhal qulub, membuat hati ini takut, wa dharafat minhal uyun, membuat mata-mata ini menangis. Ka'annaha mau'izhatu muwaddi'in, seolah-olah nasihat tersebut, wasiat tersebut adalah wasiat dari seorang yang akan meninggalkan kami. Fa'ausina ya Rasulullah, maka berilah kami wasiat. Kemudian beliau mengatakan apa? Usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, di atas ilmu, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di atas ilmu, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan tadi. Kemudian apa? Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, hendaknya kamu senantiasa taat, mendengar, patuh, sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang budak Habasyah. Wa innahu man ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira, barang siapa yang nanti hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara macam-macam. Dan seterusnya dari wasiat Rasul alaihi salatu wasalam, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Saat melihat perselisihan yang banyak tadi, solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Sunnah itu lawan dari bid'ah. Jalan selamat, jalan keluar, solusi dari perselisihan, perpecahan tadi apa? Berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, yang artinya apa? Tarkul bid'ah, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Khawati fillah hafidhakumullahu ta'ala, ini solusi dari Rasul alaihi salatu wasalam yang pertama. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan pegang teguhlah bimbingan dari al-khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, waspada, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang diada-adakan itu merupakan bid'ah. Merupakan perbuatan bid'ah yang kita dilarang untuk mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, ini merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip seorang muslim yang akan membedakan dirinya dengan yang lainnya. Dakwah sunnah akan terbedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya dari prinsip atau dengan prinsip yang kedua ini, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Islam, oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, ini yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam beragama. Ketika melihat sesuatu, kita dihadapkan sebuah ritual, Nah, sebuah tata cara dalam ibadah dalam agama ini, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah apakah hal tersebut ada contohnya, ada salafnya dalam agama Islam ini ataukah tidak? Apakah ada dalilnya ataukah tidak? Apakah ada tuntunannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ataukah tidak? Nah, ini dalam urusan ibadah. Karena al-aslu fil ibadah al-hadar. Nah, hukum asal dalam ibadah itulah meninggalkan. Yang tidak ada contohnya, jangan dilakukan. Nah, sebagaimana sebaliknya, al-asl fil mu'amalah nam al-ibahah. Hukum asal dari mu'amalah, makanan, minuman, dan seterusnya, itulah boleh. Nah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah sebaliknya, hukum asal dalam ibadah adalah haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena dalam beribadah, beragama, butuh adanya dalil. Butuh adanya dasar. Nah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip, nah, syarat diterimanya sebuah amalan, nah, adalah yang pertama ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang paling benar, ahsanu amalah, dengan cara yang paling benar, yaitu apa? Paling mencocoki, paling sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, ini prinsip, diantara prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah watarkul khusumat, meninggalkan perdebatan, perselisihan. Wal julus ma ashabil ahwa, duduk bersama para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang lebih memperturutkan, lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan dalil. Nah, watarkul mira, meninggalkan debat kusir. Wal jidal, nah, bersama yaitu perdebatan. Wal khusumat fid din, dan perselisihan di dalam agama Islam ini. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Nah, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita jadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat di dalam meniti jalan menuju Allah subhanahu wa taala. Nah, prinsip penting dalam beragama adalah meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama, dan sebaliknya berpegang teguh dengan apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.